datang. Kain yang buruk, kain yang buruk berikutnya. Untuk menyapu, untuk menyapu si air mata. Kain yang buruk, kain yang buruk.